Terus sesalkan tiada harapan untuk menawar, hanya ku terima jiwa yang merana dengan air mata, dengan air mata. Pasti kau sesalkan tiada berguna mengharap kembali kekasih yang pergi, kekasih yang pergi. Tapi apa daya, tiada harapan untuk menawar, hanya ku berdoa moga-moga saja untuk kau kembali cinta yang pertama. Pasti kau sesakan tiada berguna mengharap kembali kekasih yang pergi, kekasih yang pergi. Tapi apa daya, tiada harapan untuk menawar, hanya ku berdoa moga-moga saja untuk kau kembali cinta yang pertama.